Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma ya kana bawaida ma huwa al-i'rab lughatan? الإبانة وكذلك لا لا لغة الإبانة ألغي كندو عمر الإظهار ألغي كنمر dua di dua ada tiga ya coba di dua ada tiga tahsin wastilahan Abdillah Ramli tajir awak terusai ini istilahin awan ada istilah si namanya artinya perubahan akhir akhir kata karena disebutkan perbedaan yang kami yang masuk padanya baik secara takdir lapor dan takdir. Nah, takdir awakhirul kalim yang dimaksud dengan takdir awakhir apa? Abah Zubar takdir akhwal ya. Tagyir akhwal, perubahan keadaan-keadaannya. Jadi akhirnya tidak berubah, tapi yang berubah adalah keadaannya. Dari rofa, nasab, kejer. Nah, barakallahu fikum. Perubahan di sini ada dua. Perubahan akhir kata itu ada dua, hakikatan dan hukman. Ya. Hakikatan contohnya apa ya, karena Mbak Sofia. Akhir kata pada lafadz Muhammad, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin yang hukman seperti apa? Yadun, mestinya apa ya? Yadiyun. Nah, taghyir awakhiril kalimi liikhtilafil awamil. Al awamil mufradnya apa? Wa musanna. Amil. Ma huwa al amil? Ma huwa ma ujaba kauna. Kauna akhiril kalimati ala wajhin takhsisin. Ala wajhin makhsusin. Ala wajhin makhsusin min raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin. Nah, liikhtilaf al-awamil dakhilati 'alayha lafdan aw takdiran. Baik, kita lanjutkan. Iqra ya fana. Abu Usman, Smadi. Wa mislu. Wa mislu ismi. Fi dhalika al-fi'lu mudara'u falau kunta usafiru Ibrahimu. Fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrubihi min 'amilin yaqtadi nasbahu aw 'amilin min yaqtadi dasmahu fa idza qulta lam yusafiru Ibrahimu taghayyara halu musafiru min raf'i ila nasbi litaghayyuril amili li amilin afara yaqtadi nasbahu wa huwa lan fa idza qulta lam yusafir Ibrahimu Tawayyar halu. Tawayyar halu isafiru min al-rafi au nasbi ila jasmi. Litawayyuri al-amili bi'amili akhara yaqtadi jasmahu wa huwa lam. Baik. Yang semisal isim dalam masalah itu, dalam masalah itu, dalam masalah apa? Dalam masalah i'rab, terjadinya perubahan adalah fi'il mudhari. Karena fi'il madi hukumnya apa? Mabni. Fi'il amr hukumnya juga mabni. Jadi yang terjadi i'rab pada fi'il adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun isfah, untuk secara langsung dan nun isfah. Baik, yang semisal isim adanya terjadi perubahan-perubahan itu adalah fi'il mudhari. Contohnya, kalau kamu katakan yusafiru Ibrahimu, syaitnya di sini yusafiru. Coba di Arab, Bosman. Atau yusafiru. Yusafiru. Fi'lun mudhari marfu'un li tajarruri nasbi wal jazm. Alamat rohih. Wa alamat rohih domah gosirah. Ala adzim. Ibrahim. Ibrahim. Fa'ilun. Ya. Fa'ilun. Marfu'un bil fi'li. Wa alamat rohih Zohirah ala akhirin. Nah, dia nulisin. Dia nulis simulkan. Baik, payusafiru di sini adalah fi'il mudhari marfu, karena kosongnya dari amil yang mengharuskan nasabnya atau amil yang mengharuskan jazmnya. Ya, makanya dalam mengharap kita jaru minan nasib wal jazim. Sekarang kita masuki amil. Apabila kamu katakan lan yusafiro, perhatikan di sini yang tadinya yusafiru ketika kamu masukkan amil yaitu lan menjadi apa? Lan yusafiro Ibrahim. Coba di Arab. Lan hasbunallahi wa nasbihi wa sallallahu yusafiru Ibrahim min sunnah bilan wa alayna bi nasbihi al-fatsu al-bahiru ala akhiri Ibrahim wa fa'il min rasu'an min fi'i baik. Wa ma'ana nafiyin, harfun nafiyin yaitu tanfil hadas, meniadakan perbuatan. Wa nasbin dinamakan harfun nasbin karena dia menasabkan fi'il, tansibul fi'la. Wa istiqbalin ayli zaman, karena dinamakan harfu istiqbal karena ketika kemasukan lan murni bermakna akan. Fi'il mudhari itu kan memiliki dua makna, sedang atau akan. Ketika kemasukan lan murni bermakna akan, maka dikatakan harfu istiqbal. Adapun harfu jazmin nanti dalam lam ya, menjazmkan tajzimu fi'la. Wa qalbin membalik taklibu zamana ilal mudhi, membalik waktu lampau telah apa? Membalik waktu sedang atau akan menjadi waktu lampau telah. Ya. Nah, jadi kalau kemasukan lam yang tadinya fi'il mudhari itu sedang atau akan menjadi makna telah. Itu namanya harfu qalbin, membalik. Baik, kita kembali ke penjelasan syarih. Jadi yang tadinya yusafiru kemasukan lan jadi lan yusafiroh. Berubahlah keadaan fi'il yusafir dari rofa kepada nasab. Kenapa berubah? Karena perubahan amil yang tadinya kosong tidak ada amil jadi masukkan lan dengan amil lain yang mengharuskan nasabnya yaitu lan. Sekarang kalau dikatakan lam yusafir Ibrahimu, coba di Arab. Lam yusafir Ibrahimu. Lam fathatu nafiyin wa tasmin wa qutin yusafir ilal mudhari wa majzum wa bilal wa ana wa tasmin wa sukun dhahiru ala akhirihi Ibrahim fa'il marfu' wa nah Barakallahu fiikum. Sekarang yang tadinya lan yusafira jadi lam yusafir. Berubahlah keadaan fi'il yusafir dari rofa atau nasab kepada jazm. Kenapa terjadi perubahan? Karena perubahan amil yang dengan amil lain yang mengharuskan jazmnya yaitu lam. Baik. Kamera baik saya. Kan? Nam. Wa'lam. Wa'lam ana hada tasyir. Tagayyura. Tagayyura. Yang qasimu ila qismain. Lafdiyun. Lafdiyin. Lafdiyin. Wa tasyirin. Fa'ama lafdiyun. Fahuwa. Fa'ama lafdiyu. Fa'ama lafdiyu. Fahuwa. Ma la yamna'u. Minam nutki bihi mani'un mani'un kama ra'aita fi harakati harakat harakat fi jali jali min muhammadin wa harakati ar-ra'u ra'i ar-ra'i min yusafir. Baik. Dan ketahuilah bahwasanya perubahan ini terbagi menjadi dua, perubahan secara lafzi dan perubahan secara takdiri. Maka adapun perubahan secara lafzi adalah apa yang tidak ada mani, tidak ada penghalang yang menghalangi dari mengucapkannya. Itu namanya lafzi, tidak ada penghalangnya bisa diucapkan. Ya. Tidak ada penghalang untuk bisa nampak pengucapan harokat-harokatnya itu. Itu maknanya, itu makna lafzi. Apa yang tidak ada faktor penghalang yang menghalangi untuk mengucapkannya. Sebagaimana kamu lihat dalam harokat-harokat jal dari kata Muhammad, hadara Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, hadaitu bi Muhammadin, dun dan din. Terlafazkan, tidak ada penghalang. Ini namanya apa? Lafzi. Perubahan secara lafzi. Demikian pula harokat ra pada yusafir. Yusafiru Ibrahimu. Dhamma. Tampak. Lan yusafira Ibrahimu. Jadi fathah. Lam yusafir Ibrahim. Disukun. Nah, ini namanya perubahan secara apa? Lafzi. Samir. Kalau istiqbal mana? Tawafikum tinggal makari diharap tapi muna sadari. Baik. Batakul terkenal. Batakul dengan siap kata walaupun wabulahi. Batakul dengan kata wabulahi lapa ijana. Lapa ijana. Pak Ijani masa Wataqulu Marabu Bilfata Bulani Wabulani Wataqulu Wabulani Baik. Kata syarif adapun yang takdiri, perubahan secara takdiri adalah apa yang ada mani, ada penghalang untuk mengucapkannya. Kalau yang lafzikan tadi, yang tidak ada mani yang menghalangi mengucapkan, melafazkannya. Kalau takdir itu ada mani, ada penghalang yang menghalangi untuk melafazkan dengannya. Apa penghalangnya? Ada tiga. Yang pertama ta'adzur, yang kedua istisqal, yang ketiga munasabah. Ini salah satu, ini adalah faktor-faktor yang menghalangi untuk mengucapkan. Nah, makanya i'rabnya nanti takdiri, ditakdirkan, dikira-kirakan di situ, tidak tampak harokatnya. Kenapa tidak bisa tampak? Karena ada mani, ada faktor penghalang. Bisa ta'adzur, istisqal atau munasabah. Ta'adzur itu pada isim maksur dan fi'il mudhari' mu'tal alif itu na'am, faktor maniknya penghalangnya adalah ta'adzur. Siqal itu pada simankus dalam keadaan rofa jer, kemudian fi'il mudhari' mu'tal waw dan mu'tal ya dalam keadaan rofa. Baik. Kemudian munasabah, munasabah itu pada isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Ini tiga ilah, tiga manik, ya ta'adzur, siqa, istisqal atau munasabah. Ta'adzur tadi pada apa? Apa Zufar? Simaksur. Simaksur pada semua keadaan rofa, nasab, jer. Kemudian apa? Ilmu gorek mu'tal alif dalam keadaan rofa. Nah, istisqal berat pada apa Bang Sanda? Simankus. Simankus ketika rofa nasab atau jer? Simankus pada rofa. Rofa saja. Rofa dan Masobli. Yakin? Masobli, kalau dia masih mantus dengan jenis. Iya, ketika nasob? Nasob keluar, ini ya. Apa ini? Jir, dia muncul ya'nya. Yang dibahas bukan ya'nya, harokatnya. Harokatnya ketika nasob tambang. Ketika nasab nampak enggak harokat fathahnya? Enggak, takbir. Ketika berarti ketika harokat enggak nampak, ketika nasab enggak nampak, ketika jer? Ja'al qadhi. Qadhi. Ba'a itu? Ba'a itu qadhi. Naratu bil? Qadhi. Berarti semuanya? Enggak yakin nih. Isim manfus itu ketika rofa dan jer. Kalau nasab tambah dia. Ra'aitul qadiyah. Karena ringan. Ra'aitul qadiyah. Munasabah dan juga tadi fi'il mudhari' mu'tal waw dan mu'tal ya ketika rofa. Ya da'u yarmi. Enggak bisa nampak ya da'u yarmi, enggak bisa nampak dhommahnya. Munasabah Abu Usman. Apabila untuk pasangan yang Rofa, nasab jar atau apa? Semua. Semua harokat ya. Ja'a gulami, ra'aitu gulami, marotu bi gulami. Semuanya muqaddarah li munasabah. Baik. Difahami ya, ini faktor yang menghalangi dari tampaknya harokat. Ada ta'adur, istisqal, atau munasabah. Ta'adur tadi pada apa, Pak Usman? Ta'adur pada makus. Isim makdur ketika rofa, nasab, dan jer. Semua harokat gak nampak dia. Apa lagi? Tadi udah gak jelaskan. Mungkin tak adur seo atau kan istisqal. Anu gak nulis? Kelewat. Ta'adur itu pada apa saja? Tadi yang pertama pada isim maksur. Semua keadaan rofa nasab jar. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Sudah. Yang kedua pada fi'il mudhari' mu'tal alif ketika rofa saja nasab ketika rofa dan ya ketika rofa dan nasab ketika rofa dan nasab kalau jazm dengan membuang huruf ilah. Yang kedua istisqal, ini kita ulangi lagi ya. Indah ya Fana. Istisqal itu pada apa saja? Mangkus. Simankus ketika nasab dan jazm. Nasab dan jazm keprit dan ketika rofa dan jer ja'al qadi ra'aitul qadiya fathahnya kelihatan ringan dia marotu bil qadi kasrohnya enggak kelihatan karena sikol berat. Apa lagi fi'il mudhari' mu'tal wawu dan ya ketika rofa ya yad'u yarmi. Kalau nasab kelihatan yan lan yad'u lan yarmi. Munasabah berbeda. Terjadi pada apa munasabah itu? Isim yang bersama dengan ya. Isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Ja'a afi. Ra'aitu afi. Marartu bi afi. Baik, kita lanjutkan. Taqul, kamu katakan ya da'ul fata wal qadi wa gulami. Ini satu contoh mencakup tiqal, ta'adzur, munasabah. Ya. I'rabnya perhatikan ya da'u fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrudi minan nasibi wal jazim. Jadi baca apa Umar? Ya'u fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrudi li tajarru li tajarrudi minan nasibi wal jazim wa 'alamatu dharrihi dhurmatul muqaddarah Al-Wawi Mana'a Mana'a min duhuriha as-siqalu. Yang menghalangi nampaknya adalah siqal. Al-Fata Al-Fata il-marfu'un bil-fi'li yad'u wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu ala alfi alifil maksurati alifil maksurati mana min duhuriha at-ta'adduru ta'adduru ta'adduru al-wawu harfu atof atfin harfu atfin al-qadhi maksuf ala fada wa ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un misluhu wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu ala al-ja'i mana min zuhuriha safar fi qalu fi qalu allahu khatu atafin ala gulami ma'tufu ala. Ini cara mengi'rab ma'tuf itu gini ya, ma'tufun alal fata wal ma'tufu alal marfu'i, yang diatafkan kepada marfu' marfu'un mitlu, hukumnya marfu' semisalnya. Terus wa alamatu rafihi qabla ya il mutakallim. Jadi harokat domahnya itu di mana? Di huruf apa? Alama qabla ya, sebelum ya, berarti huruf apa? Min. Kalau kita bi, alama qabla ya huruf apa? Ba. Afi, alama qabla ya huruf? Nah begitu. Harokat yang enggak nampak, harokat yang tidak diperkirakan itu di atas huruf sebelum ya, ya. Karena ya nya kan domir untuk pilih. Terus min zuhuriha istighalul ma'ali biharokatul munasibati munasabati. Istighal itu sibuk, mahal itu tempat. Harokat munasabah, harokat untuk menyesuaikan. Yang sesuai dengan ya harokat apa? Ya itu cocoknya pakai apa? Kasoh. Nah, kalau wawu? Zuma. Alif? Fathah. Nah, makanya karena ya mutakalim kan di akhir, maka yang munasabah, yang sesuai dengannya itu apa? Kasroh. Ya. Makanya doma nggak bisa nampak di situ. Kenapa? Karena adanya sibuknya tempat. Istighalul mahal bulani. Asalnya kan ja'a gulamui. Paham ya? Karena ya itu cocoknya sesuainya dengan kasroh, maka jadi gulami. Domahnya mana? Enggak kelihatan. Ta'adzur, domahnya muqaddarah. Dikira-kirakan ada domah di situ sebelum mim tadi. Yang menghalanginya apa? Istighalul mahal, bukan ya-nya. Istighalul mahalli di harakatil munasabah, sibuknya tempat sebelum ya tadi. Kenapa? Untuk harokat menyesuaikan dengan ya itu kasroh. Terus wa hulam mudok wa ya'u domir mutasir madumin ala sukuni wa'u mahal jadi mudok. Nah, faya da'u, ini dijelaskan lagi di sini. Marfu'un, karena kosongnya dari amil penasob dan penjazem. Tanda rukanya apa? Doma muqaddarah. Mana min duria? Tikol, berat. Al-fata marfu'un likaunihi fa'ilan, karena dia sebagai fa'il. Tanda rukanya dengan apa? Domah muqaddarah mana min duria at-tadur. Wal qadi wa gulami marfu'ani. Al qadi dan gulami keduanya juga rofa, karena keduanya diatofkan kepada fa'il yang marfu, yaitu al-fata. Akan tetapi domah tidak tampak pada akhir-akhir kata-kata ini. Kenapa? Untuk al-fata karena ta'adur. Untuk yada'u al-qadi kana siqal. Kemudian untuk menyesuaikan dengan ya pada gulami. Kita baca di ta'liq nomor 4, at-ta'adzur huwa istihalatu zuhuril harakati ala harfil illah. Tidak bisanya nampak harakat di atas huruf illah. Faya ta'adzaru ala lisani zuhurul harakati alaih, maka menjadi udur bagi lisan untuk menampakkan harokat di atasnya. Falida summiya at-ta'adzuru ta'adzuran, oleh karena inilah dinamakan ta'adzur, karena uzur, tidak bisa. Sedangkan siqal huwa su'ubatu duhuril harokah an ala harfil illah, beratnya, sulitnya nampak harokat di atas huruf illah. Faya sepuluh ala lisani zuhurul harokati alaih, maka berat bagi lisan untuk menampakkan harokat di atasnya. Al-qadi jadi al-qadiyu, berat. Ya, bagi Arab berat, mungkin bagi antum ringan. Pak Umar, ringan atau berat? Berat. Al-Qadi sama Al-Qadiyu. Ya, berat ya. Nah, lebih enak Al-Qadi. Al-Qadiyu kan dari bawah Qadiyu kan berat. Nah, ya karena kita belajar bahasa Arab ya ngikut kaidah mereka, jangan bantah. Bagi saya itu ringan, bisa. Mereka katakan sikol ya kita ikut sikol, berat. Nah, baik, sehingga tidak bisa tampak harokat padanya. Walakin maafik kalim wa masyak patin, tidak tampak. Baik. Fayaskulu ala lisani duhur wa tadharul harokatu. Sebenarnya harokatnya itu bisa nampak. Walakin maafik kalim wa masyak patin. Akan tapi dengan sikol, berat dan masyakoh, keberatan. Ya de'uwu, ya remiyu, ya kan? Bisa, tapi berat. Al-Qadiyu, Al-Qadiyi, bisa tapi berat. Walida sumya siqalu siqalan, berkan ini dinamakan siqal itu siqal, berat. Sedangkan munasabah wa wujudu harokatin lazimatin fi akhiril ismi. Harokat penyesuaian yaitu karena adanya harokat yang tetap di akhir isim. Li munasabati ismin afara muttasilin fi kalya. Karena untuk menyesuaikan dengan isim yang lainnya yang bersamu dengannya seperti ya, la, baik, mutasibun bikal, ya la yunasibwa illa kasruma qablaha. Seperti huruf ya, tidaklah menyesuaikannya kecuali dengan mengkasrah huruf sebelumnya. Kasum yatil harokatul ladhi qablal ya harokatul munasab, harokatul munasabah. Maka dinamakanlah harokat yang sebelum ya tadi harokat munasabah. Intaha bitasarrufin min kitab An-Nahwul Musaffa. Selesai penukilan dengan sedikit perubahan dari kitab An-Nahwul Musaffa. Halaman 84, 85 dan 92. Baik, itu penjelasan makna tentang apa? Ta'adzur, siqal dan munasabah. Baik. Kemudian wataqulu, kita pindah ke yang di sini contoh yang lainnya, lan yardol fata wal qadi wa gulami. Yardo abanumer bapak nasobjer kenapa tanda nasobnya mana min durya hatta azur kenapa. Mu'tal alif. Al-Fata indak ya Abu Abdillah. Rafa'na sabjer Nasob. Kenapa Nasob? Lan yardal fata. Kenapa Al-Fata Nasob? Marfu. Kenapa marfu? Tanda rofaknya doma mukodar. Alah. Alal ya. Mana ya ini? Alal alif. Mana min durya? Ta'adur al-qadi. Sofia. Rofak nasab jer. Kenapa? Atas kepada tanda rofaknya mana min durya kenapa ta'adur muqtal ya kok ta'aduri ke pribin al-qadbi sing mankus nah karena sikol. Wa gulami, gulami. Baiza. Kenapa nasab jer? Kenapa? Karena dia top kepada al-fatah. Tanda robaknya, tanda robaknya munasabah. Tanda robak munasabah robaknya domah muqaddarah. Alama qoblaya mutakalim. Mana min duriha? Lil munasabah. Nah, istighol mahal bi harakatil munasabah. Itu namanya i'rab yang saya tanyakan tadi, versi Indonesia. Iya kan? Ya i'rab itu yang seperti itu, rofa karena ini, karena itu, itu. Jadi yang kita baca tadi i'rab itu ya seperti itu. Cuman kadang siapa i'rab ini orang mudeng artine, padha bae. Makanya kita versikan Indonesia saja. Nanti dibaca sendiri ya i'rabnya. Kemudian takul innal fata wa gulami la faizani. Al fata rafa nasab jar. Kenapa? Masukkan inna. Masukkan inna bisa rafa juga. Nah, gitu jawabannya, bukan kemasukan inna. Isim inna tanda nasabnya mana min duria? Tabu. Kenapa? Semangkus. Mansur apa mangkus? Digabung. Maksur mangkus. Nah, jangan mansur, enggak ada mansur-mansur di sini. Gulami. Pertanyaannya apa? Robak nasab atau jer? Kenapa? Atas kepada al-fata isim inna. Tanda nasabnya? Ala? Mana minuhya? Nah, wahwa mudaf, mau diinji ya, dia mudaf, walia, ini baca sendiri, domir mutasil akhiri. Lafa izani ini rofa, khobar inna, karena rofanya dengan alif, karena dia isim musanna. Tidak ada syahid dalam pembahasan muqaddarah. Watakul maratu, baik, kenapa di sini tidak ada isim mankus? Apa kias? Kok tidak ada al-qadhi? Kalau yang tadi kan ada atasnya ya. Lan yardal fata wal qadi wa gulami. Ini yang rafa. Sekarang kalau innal fata wa gulami, kok al qadinya enggak ikut? Kenapa? Kok enggak diikutkan? Karena itu jawabannya. Kenapa? Karena isim mankus itu ketika nasab tandanya dhahirah. Kalau mau ditambahkan gulami bisa, tapi tampak fathahnya innal fata. Kok gulami? Al qadi innal fata wal qadiya. Wa gulami la faizuna. Bisa, tapi tampak harokatnya. Paham ya? Isim manfus itu yang muqaddarah ketika rofa' dan jer, domah dan kasroh. Kalau nasab tampak, enggak berat, ringan. Al-qadiyah, innal fata wal qadiyah, gitu. Marartu bil fata wa gulami wal qadi al fata. Bosman, rofa' nasab jer. Maksud yang mana? Kata yang mana? Nantum lihat yang mana dulu? Kata pirang-pirang kok. Hah? Oh, maror tu bil fata. Ya? Yakin situ? Pertanyaannya itu kan? Jelas. Kenapa majrur? Nah, ahsan. Pertanyaan berikutnya. Jangan seneng dulu. Wes diaksan aksan lah. Dijerawih. Masih pertanyaan berikutnya. Sudah tadi sampai majrur bil fathah kan? Majrur bil ba. Tanda jarnya dengan apa? Kasrah mukallaf. Di mana? Sana. Ya. Di ya. Itu alif namanya. Oh, kok mana kau qoblal ya itu ya toh? Nah, ditekan alfata kok tekan qoblal ya. Alfata, kamu jangan pindah-pindah dulu. Sudah ketemu bil fata. Bunderi. Kok di titik ini? Karena sudah bil fata. Kita ulangi dari awal lagi. Bil fata tadi rofa nasab atau jar? Masrur. Masa grogi toh. Santai wae, karo sapa ya. Majrur dengan ba, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah alal alif. Alal alif maksura. Mana min duhur ya? Adud. Ah, santa. Santenan ini. Karepku iki ning pengetahuan antum ora gur nyontek ini lho. Ben nyantol lan gur maca ini kok ora. Ora kelingan meneh itu. Tutup bawahnya. Tutup, tutup aja bawah ini. Saya ulangi. Al-Fata, Rofa Nasob Jer. Al-Fata, Marotu Bil-Fata. Ya, kenapa? Bil-Fat. Tanda Jernya? Jari Kasroh. Kasroh Doiro atau Mufaddaro? Di mana? Al-Liya. Oh iya, mana? Masih di indi-indi toh? Kono tupio di jeneng-jeneng ini. Alalalif, mana minduria? Nah, itu. Karena isim maksur. Ya. Wa gulami. Gulami. Usman, Tofa Nasab Jer. Kenapa? Maksud bil fata. Matu falal majruri majrurun mislu. Tanda jernya alamak kok sila. Apa dulu kok langsung alamak? Ya, kasar muka taruh. Alamak kok sila ya. Bakal miskin. Ya, mantap. Ya, mantap kali ini bener. Apa cek grogi toh? Santai wae. Alamak. Alamak qabla ya mutakallim. Mana min duria? Munasabah. Istighal mahal bi harakatil munasabah. Al qadi. Wa musanna. Kenapa? Maqtuf. Min fata. Tanda jarnya? Al qadra. Ala? Mana min duria? Mana min duria? Asikon. Karena? Isim mankus. Baik. Barakallahu fikum. Ini dulu ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Di kata ikram yang alal alifil makurah mana min duria? Tadi saya sebutkan Asta'al-Zuluh. Iya. Yeah. Bukan Asta'al-Zuluh ya. Kenapa Mas Yudur? Karena misalnya bukan karena diikutkan dengan min itu min zuhurinya. Itu fa'ayat mana'a. Mana'a fi'il madi min zuhuriha. Kalau mau digampang fi'il fa'ayat ya, mana'a ta'al-Zuluh min zuhuriha. Itu. Itu fa'il diakhirkan. Fi'ilnya mana'a. Ya. Fa'ilnya ta'adzuru. Jadi mana ta'adzuru min duhuria. Ta'adzur menghalangi untuk tampaknya dia gitu. Bukan ikut ke majrur. Oh, ikut majrur mana fa'ilnya mana'a. Enggak. Ya. Jadi walaupun di belakang jadi posisinya fa'il. Iya. Ya kalau belajarnya baru di situ di satu ya ja'a zaidun. Ya langsung fi'il fa'il. Kalau sudah belajar tambah terus ya, fa'il ini enggak cuma satu kata dua kata, jaraknya bisa. Mubtada khobar, mubtada sini khobarnya ini jauh, bisa juga. Mubtada khobar itu enggak hanya Zaidun Qa'imun. Baik. Kelas selanjutnya salat. Nah. Kenapa? Apa lam tadi kan? Lam nasbin jazmi. Lam apa lan? Oh lan ya. Kolbin itu yang lam. Terus maknanya gimana? Ya telah. Alam nasroh laka sodrok. Apa artinya? Syarohayasroh melapangkan. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Bila apa? Nasrat. Kok dihatikan telah? Kemasukan? Kemasukan. Itu namanya harfu qalbin. Ya, tadi tetap istifal. Iya, kalau lam itu murni bermana akan. Fi'il mudhari misalkan yaktubu kan artinya sedang atau akan. Kalau kemasukan lam jadi tidak akan, bukan tidak sedang, tidak akan menulis. Nah, ini berlakunya di mudhari. Apa? Ya, ambil ini berlakunya di mudhari. Ambil yang mana? Iya, i'rab di fi'il mudhari. I'rab. Iya, karena fi'il madhi mabni, fi'il amr mabni. Kalau untuk fi'il yang ada i'rab ya hanya fi'il mudhari. Nah, kita lanjutkan sorof. Kita masuk babur rabi. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Rau ahid nayan talada. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Perhatikan fi'il amrnya fa'ila yaf'alu if'al ya, halaman 53. Mati ma'lum wahid isnan talata. Mudhari maklum. Masdar. Isim fa'il. Isim maf'ul. Il amr. Nahi. Zaman makan. Makilun wa maf'alun. Makilun apa maf'alun? Penwer. Kenapa? Jangan sini-sini. Soalnya makilun apa maf'alun? Kalau di sini makilun, gitu jawabannya. Abah Zubar, kenapa? Iya, ya. Kaidahnya demikian. Maf'al, yaf'al itu maf'al, ya. Yaf'alu itu zaman maf, zaman makanya maf'alun, bukan maf'il. Berarti salah. Ya. Ulangi ya. Zaman makan kita walaupun ini di double kita jadikan satu aja tasbihnya. Maf'alun wahid isnin salat. Isim alat. Madi majhul. Isim mana tadi? Bazrar. Hamida. Hamida yahmadu hamdan hamidun. Mudhari majhul ya Abner? Belum. Satu lagi ya. Mudhari majhul. Wahid Isnin Salasa. Sekarang kita masukkan amsilahnya. Hamida maksudnya ya hamdan terpuji. Sarif ya. Hamidun orang yang Ahmad Yahmadu hamdan pujian mahmudun yuhmadu yuhmadu kok iya ilmu dorek majhul dia seorang laki-laki sedang atau akan dipuji mati maklum. Hamidtum saya banyak lagi telah memuji. Hamidu maka banyak lagi telah memuji. Mudhari maklum Yahmadu Yahmadani Yahmaduna Tahmadu Tahmadani Yahmadna Tahmadu Tahmadani Tahmaduna Tahmadina Tahmadani Tahmadna Ahmadu Nahmadu. Bravo. Innal hamda lillah nahmaduhu. Innal hamda lillah sesungguhnya pujian itu milik Allah. Berapa pujian? Puji-puji lah. Siapa? Kok puji-pujian kalau orang lain lupa? Segala pujian. Mufrad kan diartikan segala puji itu gimana? Ya Allah. Karena ada alif lam. Alif lam di situ istighraqiyah. Ya. Mana kul segala puji bagi Allah. Nah, maduhu. Kami memuji. Ya. Memujinya. Ya maduna. Mereka banyak orang memuji. Orang perempuan apa lagi? Laki-laki. Tahmadna. Mereka banyak perempuan. Oh, pakai ta. Kamu banyak perempuan memuji. Sedang. Sedang. Atau akan. Berikutnya. Isim maf'ul mahmudun mahmudani mahmudun mahmudatan mahmudatani mahmudatan bau mahmudun mahmudani mahmudatan mahmudun dia selamat hari nampakin dia orang laki-laki yang dipuji. Mahmudatani. Dua orang laki-laki, seorang perempuan yang dipuji. Nah, mahmudatun. Seorang perempuan yang dipuji. Madi majhul. Umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, umidah, Saya telah dipuji. Mereka banyak lagi-lagi telah dipuji. Humidata. Humidata mereka seorang perempuan atau kalian dua orang laki-laki. Ah, itu fi'il mudhari. Kalian dua orang perempuan. Humidata. Mereka dua orang perempuan telah dipuji. Nah, kalau yang tiga itu fi'il mudhari ya, tuh madani. Mereka dua perempuan, kalian dua laki-laki, kalian dua perempuan, sedang akan dipuji. Nah, kalau untuk mati satu. Wallahu a'lam bishawab. Nakfi bi hadza. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika.